tangan ke atas semua. Acungkan dan dicampakkan oleh orang yang pertama menyakitkan, tapi tak kurasakan. Kupasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun kendang ireng melindo, kapanpun itu. Selalu ku jaga karena